aku mati dalam pelukanmu. Kamu yang ku cinta dan kamu yang ku rindu, tapi mengapa kau Ini Azul Meno eh. Di atas kan, di atas. Mulai, mulai. Oke, mulai. Pas tadi.